disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, salah satu tafsir dari ayat ini, bahwasanya ini adalah hari yang dimaksud adalah hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, kemudian tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi. Ayat tersebut pada surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Dan juga disebutkan dalam dalil-dalil yang lain. Al-Muhim di sini beliau menekankan bahwasanya hari kiamat adalah sebuah hari yang begitu besar urusannya. Satu hari kadarnya seperti 50 ribu tahun. Sangat panjang, sangat lama. Yaumun asirun alal kafirin. Hari kiamat adalah sebuah hari yang sangat berat bagi orang-orang kafir. Akan tapi yasirun alal mu'minin. Adalah hari yang mudah. Dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum mu'minin. Wa fi wasatihi tantahin nas. Dan di pertengahan dari hari kiamat itu, manusia akan sampai pada penghujungnya. Ashabul jannati yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Yaitu di mana ashabul jannah, para penghuni surga, para penduduk jannah di hari itu mendapatkan sebaik-baik tempat tinggal dan mendapatkan tempat peristirahatan yang terbaik, yaitu al-jannah. Yantahuna ilal jannah. Mereka akan sampai kepada al-jannah qabla al-maqil. Itu sampai kepada al-jannah sebelum masuk ke tempat peristirahatan mereka. Fa'alul jannati fi maqilihim fil jannah. Maka ahlul jannah, penduduk jannah, akan berada di tempat-tempat peristirahatan mereka di dalam al-jannah. Wa ahlun nari fi maqilihim finnar, nas'alullah al-afiyah. Adapun ahlun nar, penduduk neraka, akan berada di tempat-tempat mereka di dalam neraka, berada di dalam azab yang pedih. Kita memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Qad furigha min hisabihim wa rabbuka jalla wa ala huwal hakam al-adl la yadhlimu mithqala dharrah. Atau sebelum kita lanjutkan penjelasan beliau ini terkait dengan apa yang terjadi di Arasatul Qiyamah, di padang mahsyar, di mana manusia dikumpulkan ketika itu di sebuah padang yang sangat luas, disebutkan dalam hadis yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya matahari ketika itu didekatkan di atas kepala-kepala manusia sejarak 1 mil. Jika ada yang bertanya, disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang keringatnya sampai hanya sebatas kedua mata kakinya, ada yang keringatnya sampai kedua lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan seterusnya. Sampai ada yang tenggelam hingga menutupi mulutnya. Jika ada yang bertanya, apakah di sana ada orang atau hamba-hamba Allah yang tidak berkeringat, yang tidak terkena panasnya sengatan sinar matahari di kala itu? Maka jawabannya ada. Di sana ada beberapa kelompok manusia, ada golongan-golongan hamba Allah yang terlindungi dari teriknya panas sengatan sinar matahari di hari yang sangat berat itu. Mereka adalah orang-orang yang yudhilluhumullahu fi dhillihi. Mereka adalah golongan orang-orang hamba-hamba Allah yang Allah naungi di bawah naungannya. Ketika manusia semuanya tersiksa karena panasnya sengatan sinar matahari yang didekatkan di atas kepala-kepala mereka, di sana ada hamba-hamba Allah yang diberikan kenikmatan berupa naungan yang sejuk dan damai. disebutkan dalam sebagian hadis penyebutan tentang golongan-golongan tersebut. Di antaranya apa yang disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sana ada 7 golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala menaungi mereka di bawah naungannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Dari sahabat siapa tadi? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di sana ada 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa taala. Kalau di dunia orang kepanasan bisa bernaung di dalam rumahnya walaupun dia kafir, dia bisa berlindung ketika terik panasnya sengatan sinar matahari, dia bisa berlindung di dalam rumahnya yang mewah. Tapi di hari kiamat nanti tidak ada naungan sedikit pun kecuali hamba-hamba Allah yang Allah pilih. Yaitu hamba-hamba Allah yang menjalankan ketaatan dan ketakwaan selama di dunia. 7 golongan itu, yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Ini golongan yang pertama yang akan Allah naungi di arasatul qiyamah. Yang kedua adalah syabun nasha'a fi ta'atillah, pemuda yang tumbuh besar di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak muda yang sejak kecil hingga dewasa tumbuh di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita harapkan. Ya, kalau kita mungkin di antara kita ada yang tidak bisa masuk golongan ini, mudah-mudahan anak-anak kita, anak-anak kita, putra dan putri kita, yang mereka dididik sejak kecil di atas sunnah, di atas akidah sahihah, mereka bisa mendapatkan keutamaan ini, golongan yang kedua ini. Anak muda, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu muallakun bil masajid, seorang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, senantiasa teringat untuk beribadah kepada Allah di dalam rumah Allah, di dalam masjid. Setiap kali mendengar adzan, dia bergegas untuk mendatangi masjid. Senantiasa kalbunya terikat dan bergantung pada masjid. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaih. 2 hamba Allah, 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Yaitu cinta yang dibangun di atas ukhuwah imaniyah. Cinta yang dibangun di atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kedua orang ini ijtama'a ala dhalik, berkumpul karena dasar cinta kepada Allah. Berkumpul karena kecintaan mereka kepada Allah. Dan berpisah pula karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Bukan karena hawa nafsu atau kepentingan duniawi. Tapi semata-mata mereka saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan yang kelima adalah rajulun da'adhum ra'atun dhatu mansibin wa jamal. Seorang pria yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan wajah, diajak untuk berbuat fahisyah, diajak untuk berbuat melakukan perbuatan yang keji, az-zina. Akan tapi pria tadi mengatakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau dia mengikuti ajakan wanita tadi, aman dia. Karena wanita tadi apa? Punya kedudukan. Akan dirahasiakan apa yang mereka lakukan. Dan dorongan untuk melakukan perbuatan keji itu sangat besar. Karena si wanita tadi memiliki kecantikan. Berbeda dengan wanita yang tidak cantik. Atau tidak punya kedudukan. Wanita yang derajat sosialnya ya tidak tinggi. Tapi ini faktor pendorongnya sangat besar. Wanita yang mengajak berbuat fahisyah tadi memiliki kedudukan, memiliki posisi terpandang di tengah masyarakat, dan memiliki kecantikan. Tapi karena rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, si pria tersebut menolaknya. Khasyatan wa khawfan minallah. Golongan yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha. Seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah yang dia sembunyikan. Dia sembunyikan betul-betul, jangan sampai ada orang lain yang mengetahuinya. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai karena dia betul-betul menyembunyikan sedekahnya itu, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini ungkapan atau permisalan yang disebutkan bagaimana dia benar-benar menjaga ya, amalannya jangan sampai diketahui orang lain. Sedekahnya tadi jangan sampai diketahui orang lain, sehingga akhirnya dia khawatir terjatuh pada sikap riya atau ujub atau takabur, sehingga dia menyembunyikannya dari manusia. Ini keutamaan apa? Beramal amalan soleh secara sembunyi-sembunyi. Kelompok atau golongan yang ketujuh, yang terakhir yang disebutkan dalam hadis ini adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang pria yang mengingat Allah ketika dia bersendirian, fafadat aina, sehingga berlinangan kedua matanya. Dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia lakukan kapan? Ketika dia bersendirian. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Beda kalau orang kadang-kadang menangis, berdoa sambil menangis di depan orang banyak. Ya, ini bisa jadi apa? Ada riya dalam hatinya. Supaya dia dipuji sebagai orang yang punya rasa takut kepada Allah, diulu-ulukan sebagai hamba Allah yang khusyuk. Ya. Akan tapi, golongan yang ketujuh yang disebutkan dalam hadis ini adalah seorang pria yang bersendirian ketika itu. Dia mengingat Allah, karena rasa takut yang ada dalam dirinya, dia menangis. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Sehingga selamat dia terbebas dari riya. Ini adalah tujuh golongan yang dinaungi Allah di hari itu. Dan di sana ada beberapa golongan yang lain yang disebutkan dalam beberapa hadis. Tapi kita cukupkan penyebutannya dengan tujuh golongan ini. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana minalladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma dhilla yawma la dhilla illa dhilluh. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang Allah naungi di hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Perkaranya sangat berat ya ikhwah. Ya. Didekatkan matahari itu dengan jarak yang begitu dekat, bukan hanya setahun. Jangankan sehari. Bukan hanya setahun, dua tahun, 60 tahun kita hidup di dunia berapa tahun? Maksimal umur kita 80 tahun mungkin. Kalau dipanjangkan sedikit bisa 100 tahun. Ini didekatkan di atas kepala-kepala kita selama 50 ribu tahun. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya hari itu. Maka sangat berbahagia seorang hamba yang bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah naungi tadi. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Adapun hidup di dunia yang sementara ini cuma beberapa puluh tahun, ini adalah kebahagiaan yang sifatnya semu, yang akan hilang dan berlalu. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, qad furiga min hisabihim wa rabbuka jalla wa ala huwal hakamul adl la yadhlimu mithqala dzarrah. Dan ketika telah selesai perhitungan amalan, dan Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hakam, Maha Pemberi Keputusan. Ini diantara salah satu nama Allah, salah satu Asma'ul Husna. Al-Hakam, itu Zat yang Maha Pemberi Keputusan. Al-Adl, Zat yang Maha Adil. La yadhlimu mithqala dzarrah, tidak menzalimi sedikit pun. Mithqala dzarrah, ini permisalan untuk benda yang terkecil. Benda yang ukurannya terkecil. Ada yang menafsirkannya dzarrah ini diartikan dengan biji sawi. Ada yang mengartikannya dengan biji atom. Al-muhim, dzarrah ini adalah partikel benda yang terkecil. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Kama qala subhanahu, inna allaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi sekecil apapun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Di antara kemurahan Allah, jika ada kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, yudha'ifha, Allah akan melipat gandakannya. Walaupun kebaikan itu sangat remeh, sangat kecil, Allah lipat gandakan. Bifadlihi, dengan keutamaan Allah dan kemurahannya. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan Allah akan memberikan kepadanya dari sisinya pahala yang besar. Wa yaqulu subhanahu, dan Allah dalam ayat yang lain berfirman, wa nad'ul mawazinal qista li yaumil qiyamati fala tudzlamu nafsun syai'a. Dan kami letakkan al-mawazin. Al-mawazin bentuk jamak dari al-mizan. Timbangan-timbangan amalan. Itu timbangan-timbangan yang ketika menimbang amalan itu menimbangnya dengan tepat dan adil. Sehingga disifati dengan wanadu'ul mawazin al-qista. Yaitu timbangan-timbangan yang adil. Tidak akan keliru atau berubah. Walaupun sedikit. Liyaumil qiyamah, di hari kiamat, fala tudzlamu nafsun syai'a. Maka tidak ada seorang atau sebuah jiwa pun yang terzalimi. Tidak ada satu jiwa pun yang terzalimi walaupun sedikit. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Jika ada amalan sekecil apapun, akan kami datangkan amalan itu. Baik berupa kebaikan maupun kejelekan. Wa kafa bina hasibin. Dan cukuplah kami sebagai yang menghitung. Cukuplah kami sebagai penghitung amalan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung amalan hamba-hamba dengan detail dan rinci. Tidak ada satupun kebaikan yang terlewat untuk diberikan balasan kebaikan. Dan tidak ada satu kejelekan pun walaupun sekecil apapun yang terlewat untuk dibalas. Wa yaqulu subhanahu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah berfirman dalam ayat yang lain, barang siapa yang beramal kebaikan sekecil apapun, yarah, dia akan melihatnya. Itu melihat amalan tersebut dihitung di hari kiamat dan dia akan melihat balasannya. Tidak akan dia dizalimi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang beramal kejelekan sekecil apapun, dia akan melihatnya. Melihat amalan itu dihisab, dihitung dan diberikan balasan. Undzur ba'da dzalika kam yakunu mathaqil adzar. Kemudian beliau memberikan sebuah gambaran. Lihatlah setelah itu berapa besarnya timbangan adzar, yaitu bagian atau partikel yang terkecil tadi. In tasaddaqta birial au laqmah au tamrah kam fiha min mithqalu dzarrah min mithqali dzarrah. Jadi kalau kebaikan yang besarnya sebesar biji sawi misalnya, atau yang lebih kecil dari itu akan dihitung, apalagi jika engkau bersedekah dengan satu rial, ya, atau bersedekah hanya sekedar dengan sesuap nasi atau sebutir, ya, sebutir beras misalnya, atau sepotong roti yang kau sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, atau sebiji kurma, satu biji kurma yang kau sedekahkan, kam fiha min mithqali dzarrah, berapa kali lipat dari dzarrah, ya, satu dzarrah saja, partikel yang terkecil saja dihitung, dihisab, dibalas, apalagi yang ini tadi, walaupun hanya sebutir kurma, sesuap nasi, sepotong roti, atau bahkan sebutir beras, itu akan dihitung. Luqmatun wahidatun tu'tiha lil fuqara, satu suapan makanan yang engkau berikan kepada orang fakir, lil fakir, au tamratun kam tazinu min dzarrah, atau satu biji kurma yang engkau berikan kepada seorang fakir, berapa kali lipat dari dzarrah. Wa kaifa biman yatasaddaqu bil amwal al jazilah, lalu bagaimana jika seseorang bersedekah dengan harta-harta yang besar jumlahnya, wa ta'amil katsir, atau dengan makanan yang jumlahnya banyak, bertonton misalnya dia sedekahkan untuk orang yang membutuhkan. Saufa yajidu dzalika idza akhlasa lillah, niscaya pasti dia akan melihat balasan amalannya itu jika dia ikhlas karena Allah. Wa shadaqa fi dzalik, dia jujur di dalam niatnya dalam melakukan amalan tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa yurwa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu tasaddaqa bi habbati 'inabin faqila lahu fi dzalika ma qimatuha. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau menyebutkan sebuah athar dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Diriwayatkan bahwasanya beliau pernah bersedekah dengan satu biji anggur. Bukan satu kilo, bukan satu on, cuma satu biji anggur. Wallahu alam, cuma berapa gram itu. Satu biji anggur beliau sedekahkan. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ya, ma qimatuha, berapa harganya sedekah ini? Remeh, ya, cuma satu butir anggur. Maka Ibnu Umar menjawab, kan tazinu hadzal habbatu au hadhil habbatu min mathaqilidz dzar, berapa kali lipat satu biji anggur ini jika dibandingkan dengan dzar, yaitu dengan partikel yang terkecil yang akan dibalas di hari kiamat, tentunya berkali-kali lipat. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah nasihat bagi kita semua. Janganlah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ini sebagaimana yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Beliau gambarkan kebaikan yang dianggap remeh, tapi besar nilainya di sisi Allah. Walau antalqa akhaka biwajihin taliq. Walaupun hanya dengan tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu, itu adalah kebaikan. Walaupun remeh, tapi pasti akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Kita baca ta'liq, ya, catatan kaki dari athar ini tadi. Disebutkan oleh al-mu'alliq, lam ajid riwayatan li Ibni Umar radhiyallahu anhuma bihadzal ma'na. Berkata al-mu'alliq, yaitu yang memberikan ta'liq, saya tidak mendapati riwayat dari Ibnu Umar dengan makna ini. Wa innama wajadtu an Aisyata ummil mu'minin. Akan tapi aku mendapati atau saya mendapati riwayat dari Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha bilafad dengan lafad anna miskinan istat'amaha wa baina yadiha inabun. Bahwasanya ada seorang miskin mendatangi Aisyah meminta makan, meminta bantuan makanan kepada Aisyah. Dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha memiliki anggur. Faqalat li insanin khudh habbah. Maka Aisyah berkata kepada seorang, ambil satu butir anggur. Fa'utiyahu iyyaha. Maka satu butir anggur tadi diberikan kepada Aisyah. Faja'ala yanzuru ilaiha wa yata'ajjab. Kemudian dia melihat dengan heran. Faqalat, maka Aisyah berkata, ata'ajjab kam tara fi hadhihi al-habbati min mithqali dharrah. Apakah engkau heran dengan apa yang kau lihat ini jika satu butir ini dibandingkan dengan mithqal dzarrah, dengan partikel yang terkecil itu. Partikel seberat biji dzarrah. Dzakarahu Ibn Abdul Bar fil istidkar bab at-targhib fi shadaqah. Riwayat ini disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidkar pada bab at-targhib fi shadaqah. Hasungan atau motivasi untuk bersedekah. Waqala qad ja'a mithlu hadha an Abdurrahman bin Auf wa Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhuma. Disebutkan pula riwayat yang semisal ini dari Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhuma. Wallahu ta'ala a'lam. Kalaupun seandainya riwayat-riwayat yang disebutkan ini tidak sahih, maka cukup bagi kita sabda Rasulullah yang tadi kita sebutkan. Itu sudah mencukupi. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala al-maqsud annal insana la yahtaqiru as-sadaqah. Maksud dari apa yang disebutkan di atas, bahwasanya manusia janganlah sampai seorang meremehkan sedekah. Walaupun sedikit. Hasba taqatihi yatasaddaqu biriyalin. Sesuai dengan kemampuan dia, bisa bersedekah dengan satu rial, bi khamsati riyalatin atau dengan 5 rial, bi luqmatin yu'tiha as-sa'ila tamratan aw tamratain ila ghairi dhalik. Atau hanya dengan sekedar satu suapan yang dia berikan kepada orang yang meminta-minta. Dengan satu butir kurma atau 2 butir kurma atau yang selainnya. Sabaqa an dzakarna lakum ghaira marratin anna imra'atan ja'at ila baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatani laha sa'ilatan. Dan telah berlalu apa yang telah kami sebutkan, bahwasanya ada seorang wanita mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beserta 2 orang putrinya. Dia meminta. Qalat Aisyah, ya, jadi wanita tersebut datang membawa 2 putrinya meminta kepada Rasulullah atau kepada Ummul Mukminin Aisyah. Meminta bantuan makanan. Qalat, maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, falam tajid fil baiti illa 3 tamaratin. Sadafa annahu laysa fil baiti illa 3 tamaratin. Maka Aisyah tidak mendapati di dalam rumah kecuali 3 butir kurma saja. Ya, demikian potret kehidupan keluarga Rasulullah. Ya, zuhud dari dunia. Bahkan ketika ada orang meminta, tidak mendapati dalam rumah kecuali 3 butir kurma. ya. Berbeda dengan kita. Kita terlalu banyak nikmat tapi lupa mensyukurinya, waliyadu billah. Demikian kondisi keluarga atau rumah tangga Rasulullah. Ketika ada orang meminta, tidak mendapati dalam rumah kecuali 3 butir kurma. Fa'akhadatha wa sallamatha lil mar'ati sa'ilah. Walaupun hanya mendapati 3 butir kurma, beliau langsung berikan seluruhnya 3 butir kurma tadi kepada wanita yang meminta tadi. Fadafa'at al-mar'atu li kulli wahidatin min ibni tayha tamratan. Ketika sudah menerima 3 butir kurma, wanita tadi memberikan kepada 2 orang putrinya masing-masing 1 butir kurma. Wa khadatith thalithata litakulaha. Di situ cuma 1 titik ya. Di cetakan ana 1 titik. Di cetakan antum berapa titiknya? 2. Ya. Litakulaha. Adapun si wanita tadi mengambil butir yang 3 untuk memakannya sendiri. Fastata'amatha ibnataha at-tamrata tsalitsah. Maka ketika 2 orang putrinya sudah habis memakan masing-masing butir kurma yang diberikan tadi, tiba-tiba 2 putri tadi meminta yang 3 yang masih dipegang ibunya. Sarata asra'a minha akalata tamrataiha tamrataihima wa talabata ats-tsalitsata fashaqqatha bainahuma nisfaini. Maka ketika 2 putrinya meminta kurma yang 3, si ibu tadi tidak menyembunyikannya. Malah si ibu tadi membelahnya menjadi 2 dan diberikan kepada 2 orang putrinya. Walam ta'kul syai'an. Sehingga si ibu tidak kebagian. Tidak makan sedikit pun dari kurma tersebut. Qalat Aisyatu fa'ajabani sya'nuha. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, sangat mengagumkan wanita tersebut. Falamma ja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbarathu bi sya'niha. Ketika Nabi datang pulang ke rumah, Aisyah menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah bersabda, innallaha subhanahu qad aujaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu mewajibkan bagi wanita tersebut al-jannah, yaitu Allah mewajibkan jannah kepada wanita tersebut. Ya, sehingga dengan sebab ini tadi, si wanita tadi dipersaksikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai salah satu penghuni al-jannah. Riwayat ini juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ya, yang menunjukkan tentang besarnya kasih sayang orang tua kepada anak. Ya. Dan menunjukkan keutamaan sikap rahmah. Keutamaan memiliki sikap rahmah, kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah yang lemah. Bahwasanya di antara keutamaan sikap rahmah adalah menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam al-jannah. Ya'ni bihadhihi ar-rahmati rahimat ibnatayha wa shaqqati tamrata bainahuma wa lam ta'kul syai'an. Itu dengan rahmat yang ada pada wanita ini, si ibu ini, dia merahmati 2 putrinya. Dia membelah 1 butir kurma yang harusnya menjadi jatah dia. Dia belah jadi 2 dan diberikan kepada 2 putrinya. Adapun dia tidak makan sedikit pun. Ya. Hadza yadullu ala anna as-shadaqata walau bil qalil an ikhlasin an sidqin fihi khairun katsir. Ini menunjukkan bahwasanya sedekah walaupun sedikit, walaupun kecil nominalnya, akan tapi jika muncul dari keikhlasan dan kejujuran, maka di dalamnya terkandung kebaikan yang besar. Itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim antatasaddaqa bima tayassara. Ya. Yang penting adalah engkau bersedekah sesuai dengan yang mudah, yang kau mampu. Alladhi yastati'u 100 riyalin walladhi yastati'u 1000 riyal walladhi yastati' riyal bi riyal walladhi yastati' tamratan au luqmatan au thawb ila ghairi hadha. Jika ada yang mampu bersedekah 100 riyal, silakan bersedekah 100 riyal. Jika ada yang mampu 1000 riyal, silakan 1000 riyal. Jika yang hanya mampu 1 riyal, ya, dengan 1 riyal. Yang mampu dengan 1 butir kurma, 1 suapan, atau 1 potong baju, atau yang semisalnya. Al-muhim, jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kebaikan yang kecil pasti akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sejauh yang kalian mampu. Wa nad'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamati fala tudzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Nas'alullaha ay yuwaffiqal jami'. Kita mohon kepada Allah untuk memberikan taufik kepada kita semua. Selesai bab ini, kita lanjutkan ke bab yang berikutnya. Atau fakroh yang berikutnya. Qala itsbatu al-haudhi was-sirat. Bab ini berjudul, atau fakroh ini berjudul itsbat, penetapan adanya al-haudh, itu telaga, was-sirat, dan as-sirat. Disebutkan di ta'liq, kita baca, al-haudh huwa majma'ul ma'. Secara bahasa, al-haud maknanya adalah majma'ul ma'. Ya, untuk melihat di ta'liq, catatan kaki yang di bawah itu. Poin 1. Al-haud maknanya secara bahasa adalah majma'ul ma'. Ya, sebuah tempat yang rendah, tempat berkumpulnya air. Tempat di mana air tergenang di situ. Dengan genangan yang luas tentunya. Undur An-Nihaya fi Gharibil Hadits wal Athar li Ibnil Athir. Ya, bisa dilihat di kitab An-Nihaya fi Gharibil Hadits wal Athar karya Ibnul Athir. Wal muradu bihi, adapun makna al-haud yang dimaukan di sini adalah haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu telaganya Nabi. Telaganya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian as-sirat bi kasri ra fil lughah huwa at-tariq al-wadih. As-sirat maknanya secara bahasa adalah at-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Jalan yang jelas, yang terang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qamus Al-Muhit. Adapun makna sirat dalam syariat yang dimaukan oleh musannif di sini, فما بينه المصنف أعلاه في المتن بأنه الجسر الممدود على متن جهنم الذي بين الجنة والنار. Adapun as-sirat yang dimaukan di sini, yaitu makna istilah secara syar'i adalah al-jisr, jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam, yaitu jembatan yang terbentang antara surga dan neraka, yang terletak di atas neraka jahannam. Kita baca. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, wa fi arasatil qiyamah al-haud, dan di hari di arasat al-qiyamah, di padang kiamat, yaitu di padang di mana manusia dikumpulkan ketika hari kebangkitan, itu ada al-haud al-maurud, ada telaga yang maurud. Al-maurud dari kata warada. Al-maurud isim maf'ul dari warada. Maknanya adalah telaga yang akan didatangi oleh manusia. Telaga yang akan disinggahi oleh manusia di hari kiamat nanti. Lin Nabi, yang mana telaga itu adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Sebelum kita lanjutkan, sifat atau penyebutan sifat dari al-haud, ada beberapa hal terkait dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berhubungan dengan al-haud ini, dengan telaga ini. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, wal kalam al-haud min iddati wujuh. Kalau kita berbicara tentang akidah al-haud, telaga, kita membahasnya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, annal haud atau hadzal haud maujudun al-an. Bahwasanya telaga Nabi itu sekarang sudah ada. Telaga Nabi itu sudah tercipta sekarang. Dan sekarang sudah ada wujudnya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya pernah suatu ketika beliau berkhutbah di depan para sahabat, dan beliau berkata kepada para sahabat, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an, dan aku, sesungguhnya aku sekarang demi Allah, aku sedang melihat telagaku. Jadi beliau menegaskan ketika itu beliau ditampakkan Allah Subhanahu wa taala telaga beliau di arsatul qiyamah. Begitu pula di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya telaga Rasulullah sudah ada sekarang, beliau pernah bersabda, kalau tadi riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, adapun hadis yang berikutnya ini diriwayatkan Bukhari Muslim pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, wa mimbari ala haudi, dan mimbarku berada di atas telagaku. Ini ada dua ihtimal, ada dua kemungkinan. Yang dimaksud mimbar adalah mimbar yang biasa dipakai Rasulullah untuk berkhutbah ketika itu, yang berada di dalam masjid Nabi, di dalam masjid Nabawi. Ada mimbar yang biasa Rasulullah menaikinya untuk berkhutbah di hadapan manusia, dan beliau menyatakan, wa mimbari, dan mimbarku ini berada di atas telagaku. Maka kita beriman dengan hal itu, akan tapi kita tidak bisa melihatnya, karena itu adalah perkara gaib. Atau makna yang kedua, bahwasanya mimbar yang dimaksud adalah mimbar yang diperuntukkan bagi Rasulullah di hari kiamat nanti, yang akan diletakkan di atas telaga beliau alaihissalatu wassalam. Tsanian, perkara yang kedua yang terkait dengan pembahasan telaga ini, al-haud. Hadzal haud yusabbu fihi mizaban minal kautsar, atau yasubbu fihi almizaban minal kautsar. Bahwasanya telaga Rasulullah ini airnya itu berasal dari sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar yang berada di surga, di dalam jannah yang Allah ciptakan khusus bagi Rasulullah. Dalam surat Al-Kautsar Allah sebutkan, inna a'tainaka al-kautsar, sungguhnya kami memberikan kepadamu wahai Nabi al-kautsar. Al-kautsar adalah nama sebuah sungai di al-jannah, sungai yang mengalir air, yang nantinya air tersebut mengalir ke telaga Nabi. Jadi air yang di dalam telaga Nabi itu berasal dari sungai al-kautsar. Yang ketiga, zamanul haud qabla al-ubur ala sirat. Ketika manusia singgah ke telaga Rasulullah, itu terjadinya sebelum manusia melewati as-sirat. Jadi setelah berkumpul di padang mahsyar, kemudian terjadi yang namanya al-hisab, perhitungan amalan, kemudian sebelum melewati as-sirat, sebagai fase terakhir sebelum masuk ke jannah atau an-nar, manusia terlebih dahulu singgah di telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi, kapan terjadinya? Mendatangi atau singgah ke telaga Nabi, itu terjadinya sebelum melewati as-sirat. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, li'annal maqam yaqtadi dzalik. Karena kondisi memang membutuhkan hal itu. Haitsu innan nasa fi hajatin ila syarat fi arasatil qiyamah qabla uburis sirat. Karena manusia ketika itu sangat membutuhkan minum. Ya. Bayangkan setelah 50 ribu tahun, berdiri, tidak makan, tidak minum, ya, di bawah terik sinar matahari yang didekatkan di atas kepala. Setelah melewati masa yang berat itu, manusia membutuhkan minum. Ya, maka mereka singgah di telaga Nabi. Perkara yang keempat terkait dengan telaga ini, al-haud ini adalah, yaridu hadzal hauda al-mu'minun billahi wa bi rasulih al-muttabi'un li syari'atihi. Telaga Rasulullah ini hanya bisa disinggahi oleh kaum mukminin. Al-haud, haudun nabi, hanya bisa singgah padanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya selama di dunia, maka dia akan diusir, ya. Tidak bisa singgah, tidak bisa minum dari haudun nabi, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Karena ketika itu, ya, diriwayatkan dari hadis ini, bahwasanya ada sekelompok orang yang mendatangi telaga Rasulullah, tiba-tiba orang tersebut diusir, dihalau, sehingga tidak bisa mendekat ke telaga Nabi. Maka Nabi berdoa meminta kepada Allah, ya Rabbi ashabi, ya Allah, mereka adalah para sahabatku. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang dia lakukan sepeninggalmu, yaitu berupa kemungkaran dan kebid'ahan. Ya. Adz-dhahir yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik, ya, yang zahirnya menampakkan keislaman, tapi batinnya menyembunyikan kekufuran. Dan inilah dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya ashabul bid'ah, para mubtadi'ah, mereka termasuk golongan orang-orang yang dihalau, diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga telaga Nabi itu hanya khusus bagi kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan keimanan yang jujur. Nasallallahu ta'ala ayyaj'alana minal waridina alal haud. Semoga Allah termasuk menggolongkan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk bisa singgah di telaganya Nabi dan meminum air darinya. Perkara yang kelima adalah kaifiyatu ma'ihi. Sifat dari air pada telaga Nabi tersebut. Ini akan dijelaskan oleh muallif, oleh Syekhul Islam di kelanjutan matannya. Kita baca, ma'uhu ashaddu bayadan minal laban. Air di haudun nabi, telaganya nabi itu lebih putih dari susu. Susu yang ada di dunia putih. Air yang ada di telaganya nabi lebih putih dari air susu. Wa ahla minal asal. Rasanya lebih manis dibandingkan madu. Aniyatuhu adadu nujumis sama. bejana-bejana yang dipakai untuk meminum air tersebut, air di telaga tersebut, jumlahnya sejumlah dengan bilangan bintang yang ada di langit. Jumlahnya seperti jumlah bintang yang ada di langit, sangat banyak. Tuluhu syahrun, panjangnya adalah perjalanan satu bulan. Wa arduhu syahrun, begitu pula lebarnya juga selebar perjalanan satu bulan, sehingga sangat luas. Man yashrabu minhu syurbatan la yadhma'u ba'daha abadan. Barang siapa yang meminum dari telaga tersebut satu kali minum saja, dia tidak akan haus, tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Sehingga memang khusus yang bisa singgah di telaga ini dan meminum air darinya hanyalah orang-orang mukmin. Ya. Adapun orang-orang kafir dan munafik tidak akan bisa, ya. Karena di antara siksa yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang ditimpakan kepada orang-orang kafir ahlun nar adalah siksa berupa rasa dahaga, ya. Rasa haus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillahi ta'ala, memasuki pembahasan matan dari As-Sirat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.